sesuatu yang salah jika cinta datang tiba-tiba. Memang tak pernah ku rasa cinta pada pandangan pertama. Hatiku tak pernah main-main, meski tak mudah ku tak akan peduli. Suatu saat kau kan mengerti cintaku setulus merpati. Ini cinta bukan sekedar suka, hanya mencintai. Cinta ini pasti selamanya.